Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Para pendengar RRI yang berbahagia yang dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kembali kesempatan untuk saling bertemu melalui radio kesayang kita, Radio Republik Indonesia. Kita berharap bahwa acara kita ini karena mengandung kebaikan itu akan tetap dilanggengkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita selalu berharap bahwa setiap ayat yang mengkaji kajian kita itu akan dapat bermanfaat bagi kita dan juga mampu kita aplikasikan buat kepentingan orang banyak. Mari kita memasuki ayat ketiga dari surat Al-Hijr yang berbunyi sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zarhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amalu fasawfa ya'lamun. Biarkanlah mereka di dunia ini makan dan bersenang-senang dan dilalaikan oleh angan-angan kosong, maka kelak mereka akan mengetahui akibat perbuatan mereka. Para pendengar rahimakumullah, ini ayat ketiga ini merupakan teguran keras dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang ternyata masih ingkar. Sudah diingatkan alif lam mura tilka ayatul kitabi wa qur'anim mubin. Kalau bingung-bingung, kalau mau tahu petunjuk, kembali kepada Al-Qur'an. Tidak juga mau, Allah gambarkan kembali, rubbama yawdul lazina kafaru law kanu muslimin. Nanti orang-orang yang kufur, orang-orang yang berbuat maksiat akan menyesal dan akan mengeluarkan pernyataan, ya seandainya dulu kita waktu hidup adalah orang-orang muslim, orang-orang yang tidak tergoda dengan godaan dan rayuan dari orang-orang yang berbuat maksiat atau orang-orang yang kufur. Ketika ini tidak mampu juga menyadarkan kita, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan fazarhum, biarkan mereka, ya. Ini bahasa sudah sangat keras sekali. Gambarannya seperti seorang orang tua yang melarang anaknya, jangan manjat pohon, manjat juga dia. Jangan manjat pohon, manjat juga anak ini tadi. Yang ketiga kali dibilangnya, panjatlah pohon tuh. Itu berarti sebuah teguran keras yang disertai dengan ancaman karena sudah tidak bisa lagi dilarang. Dan ini Allah Subhanahu wa taala pergunakan di dalam Al-Qur'an pada saat Rasul sudah diutus, para ulama sudah memberikan petunjuk, ada orang-orang di sekitar kita yang selalu berusaha menasihati kita, selalu ada petunjuk dan hidayah Allah, tetapi tidak juga mampu membuat orang-orang yang berbuat maksiat atau orang-orang yang kufur ini tersadar dari kesalahannya, maka Allah menutup perkara ini atau masalah ini dengan mengatakan fazarhum, sudah biarkan saja, sudah selesai tugas, sudah diberikan petunjuk, sudah diberikan nasihat, sudah disampaikan dakwah, kalau tidak mau juga ini urusannya kembali kepada Allah. Zarhum, ya, ya'kulu wa yatamatta'u, mereka akan tetap mendapatkan kasih sayang dari Allah walaupun sudah melakukan tindakan pengingkaran. Mereka tetap akan diberikan rezeki walaupun di dalam kehidupan ini mereka mengundang murka dan marah Allah Subhanahu wa taala. Tetapi tentu ada perbedaannya. Ya'kulu wa yatamatta'u, mereka akan makan, tapi makan itu hanya sekedar mengikuti, memuaskan hawa nafsu mereka saja. Tidak sebagaimana orang-orang yang beriman makan, ya, mereka makan untuk menguatkan tubuhnya beribadah kepada Allah. Tetapi kalau orang-orang yang kufur, mereka makan hanya sekedar untuk melepaskan nafsunya, hanya untuk kuat supaya mereka melakukan tindakan-tindakan kejahatan dan niat-niat buruk lainnya. Zarhum ya'kulu wa yatamattau wa yulhimul amalu, mereka akan dibuai terus dengan angan-angan mereka. Para pendengar rahimakumullah, satu hal yang harus kita waspadai adalah pada saat kita berada dalam kondisi kemaksiatan, melakukan tindakan-tindakan buruk di dalam kehidupan ini, tapi ternyata kita merasa diri kita sangat nyaman, ini adalah satu hal yang harus kita waspadai. Karena nyamannya kita berada dalam zona keburukan, berada di dalam ruangan kekufuran, itu bukan menunjukkan bahwa kita diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi itu adalah salah satu cara dari Allah untuk terus membuaikan kita di dalam kekufuran dan kemaksiatan, sehingga akhirnya nanti Allah Subhanahu wa taala akan menjatuhkan hukuman yang keras bagi kita, dan itu sangat keras sekali. Ya. Di dalam firman lain Allah Subhanahu wa taala dengan keterangan sedada mengatakan kepada orang-orang yang tidak juga mau menyembah kepada Allah tetapi malah mengambil sesembahan lain, fazarhum yakhudu wa yal'abu hatta yulaqu yawmuhum allazi kanu ya'dun. Biarkan mereka yakhudu, tenggelam dalam kemaksiatan mereka, wa yal'abu, berada dalam kesenangan mereka bermain-main, sampai mereka bertemu dengan Tuhan mereka, di mana mereka akan dimintai pertanggungjawaban dan akan dihukum dengan keburukan-keburukan mereka. Bersama kita di studio sudah ada Ustaz Fadhil Haq yang kita harapkan untuk mengembangkan pemahaman terhadap ayat ini. Silakan Ustaz Fadhil. Iya. Ustaz perdana, dalam ayat ini ada terbagi dua masalah. Pertama, dzarhum ya'kulu wa tamatta'u, dan yang kedua adalah wa yulhimul al-amal. Yang pertama adalah menunjukkan ancaman bagi mereka. Kenapa? Karena mereka sengaja terus makan sehingga mereka itu lalai dari apa yang mereka perbuat. Dalam arti kata, darhum, biarkan mereka di dunia ini. Membiarkan itu disebabkan oleh kelalaian mereka. Makan bersenang-senang, wayul hihimul al-amal, dan dilalaikan oleh angan-angan kosong mereka. Seakan-akan al-amal itu di sini adalah artinya harapan. Harapan itulah yang menyibukkan diri mereka sehingga mereka lupa, lalai ketaatan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Anas, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, arba'atun minasyaqa, ada empat. Syaqa di sini adalah pedih, sakit. Yang pertama adalah jumudul ain. Jumudul ain, mata kita ini sehat tapi kita tidak dapat melihat kebenaran itu. Dan yang kedua, qasawatul qalbi. Qasawatul qalbi dalam arti kata hati kita itu mengeras. Sebabnya apa mengeras? Sebabkan karena peringatan demi peringatan kita tidak mengindahkannya, seakan-akan itu menjadi sebuah kebiasaan. Padahal itu adalah sebuah peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah kita jadikan kejadian di dunia ini adalah hal-hal yang biasa. Itu adalah berkat dari kasih sayang Allah. Allah ingatkan sedikit demi sedikit. Kalau juga tidak, maka Allah akan turunkan supaya hati yang keras itu akan menjadi lembut di hadapan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga adalah watulul amal. Artinya harapan kita itu terus berkepanjangan. Disebabkan dalam riwayat hadis lain, kepanjangan harapan kita itu membuat seseorang itu akan menjadi malas, sehingga sebetulnya mereka itu jauh dari harapan. Setelah itu mereka jauh dari apa harapan, berarti mereka itu hidup di alam yang padahal alam itu adalah alam yang nyata, seakan-akan mereka itu hidup di alam khayalan. Karena apa yang mereka harapkan itu tidak ada kenyataannya yang mereka dapatkan. Dan yang terakhir adalah walhirsu ala dunia. Artinya mereka ini hidup di dalam dunia ini adalah sangat antusias, sangat berlebihan. Yang sangat berlebihan dalam arti kata melebihi kecintanya kepada dunia daripada kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah menjadikan dunia ini adalah sebagai lahan untuk mencapai kehidupan di akhirat kelak nanti. Maka hal inilah yang sangat-sangat ditekankan. Maka untuk mengimbangi ini ayat hadis dari Rasulullah tersebut, maka di riwayat lain dikatakan sabda Rasulullah, orang yang paling pertama itu ada yang orang yang paling pertama selamat itu karena keyakinannya kepada Allah, dan juhudnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang paling hancur itu adalah orang yang bohong, orang yang pelit, dan orang yang berangan-angan, tapi angan-angannya itu adalah angan-angan kosong. Sebagaimana diriwayatkan Rasulullah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, naja, selamatlah awwalu hadhil ummah, umat ini akan selamat, bil yakin wa zuhdi, artinya ketaatan kita kepada Allah, wa yuhliku akhiruha, maka yang lainnya itu akan hancur, bil bukhli wal amal. Begitu Ustaz Perdana. Ya, terima kasih Ustaz Fajrul Haq. Para pendengar rahimakumullah, semakin menarik ayat yang menjadi pembahasan kita pada hari ini. Ada beberapa kesimpulan yang harus kita pahami di sini, bahwa sebenarnya teguran keras dari Allah Subhanahu wa taala itu adalah untuk menyadarkan kita pada saat otak kita tidak mampu berpikir dengan baik, pada saat jiwa kita tidak mampu lagi merasa kebaikan-kebaikan, maka masih ada Al-Qur'an yang mampu memberikan petunjuk kepada kita. Kuncinya adalah mari kita dekatkan diri kita kepada Al-Qur'an. Kemudian yang kedua adalah bahwa apapun yang kita kerjakan itu pasti akan kita dapatkan kembali dampaknya. Apapun yang kita kerjakan pasti akan kita lihat hasilnya, baik di dunia maupun di hari akhirat. Ketika seorang melakukan perbuatan baik, dia akan mendapatkan penghargaan dari orang lain di dunia, dan dia akan mendapatkan kebaikan-kebaikan dari Allah yang tidak terhingga. Begitu juga dengan orang yang melakukan kejahatan, pada saat dia melakukan kejahatan di dunia, dia akan merasakan dampak buruk dari kejahatannya, dan terlebih lagi pada saat nanti dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang harus kita pahami dengan baik, bahwa hidup ini tidak terlepas dari yang namanya hukum karma kalau bahasa kita. Kalaupun tidak ada berlaku hukum karma di dunia ini, Allah Subhanahu wa taala pasti akan memberlakukan hukumnya di hari akhirat nanti. Jadi yang terpenting untuk kita lakukan adalah mencoba untuk menyadarkan diri kita bahwa kita adalah hamba Allah yang harus menyembahnya. Menyadarkan diri kita bahwa Allah terlalu banyak memberikan rezeki kepada kita. Oleh karena itu tidak layak kita menjadi manusia-manusia yang menentang Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah juga sangat kasih kepada kita, maka sungguh sangat tidak layak kalau ternyata sikap kita yang kita lakukan ternyata hanya memancing murka dan marah Allah Subhanahu wa taala. Ini saja dapat disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Sekali lagi, mari kita jalani kehidupan ini dengan sikap yang optimis. Mari kita isi hari-hari kita dengan kegiatan dan amal saleh, karena itu akan menjadi perbendaharaan kita nanti pada hari di mana kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, satu lagi.